Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Fa barakallahu fikum. Kita masuk pembahasan tentang al-khabar. Qala wal khabaru wal ismul marfu' alladhi yusnadu ila al-mubtada'i wa yuhmalu 'alayhi fa yatimmu bihi ma'ahu al-kalamu. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada dan dibawa atasnya, maka jadilah kalam, yatimu bihi ma'ahul kalam, maka jadilah kalimat itu sempurna bersama khobar. Nah, isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, menyempurnakan kalimat. Misaluhu hadirun min qalika Muhammadun hadirun. Contohnya kalau kalimat atau kata hadirun dari ucapanmu Muhammadun hadirun. Muhammadun hadir, Muhammadun mubtada, hadirun khobar. Muhammad hadir. Jadi hadirun ini khobar, isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Nah, kita baca penjelasan mu'alif nomor 5. Hadat ta'rifu fihi kusurun. Definisi ini ada kekurangan. Alisun marfu alladhi yusnadu ila mubtada. Ini ada kekurangan. Kenapa? Li'anna qawlaw alismu la tadakhulu fil jumlah wa syibul jumlah. Wahuma taqa'ani khobaran. Ucapan beliau khobar adalah isim. Maka dengan definisi isim ini tidak masuk dalam khobar jumlah dan syibul jumlah. Padahal keduanya, yaitu jumlah dan syibul jumlah itu bisa menjadi khobar. Fata'rifu hadza ghairu jami'in. Maka definisinya ini tidak jami'. Tidak mencakup semua yang masuk dalam khobar. Maka definisi ini tidak apa? Jami', tidak mencakup semua yang masuk dalam khobar. Wa ahsanu ta'rifin lil khabari ma arrafahu bihi Ibnu Hisyam fi Syarhil Qatar. Definisi terbaik bagi khobar adalah apa yang telah didefinisikan oleh Ibnu Hisyam dalam Syarah Qatar. Haitsu qala huwal musnadul ladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Khobar adalah musnad yang disandarkan. Jadi tidak mengatakan isim, tapi yang disandarkan. Yang disandarkan bisa isim atau selain isim. Yang disandarkan yang menjadi sempurna fa'idah bersama mubtada'. Menjadi sempurna kalimat bersama mubtada. Jadi menggunakan istilah musnad, ya, bukan isim. Karena kalau isim itu hanya membatasi isim saja. Kalau musnad, bisa isim, bisa selainnya. Wa yuhmalu alai'i alal mubtada. Di bawah atasnya, atas mubtada. Bihaitsu yakunu tsani khabaran anil awwal. Di mana kata yang kedua itu menjadi khobar dari yang pertama, yaitu mubtada. Fahuwa bimakna yusnadu ilaih. Maka yuhmalu alaihi ini maknanya sama dengan yusnadu ilaih, disandarkan kepadanya. Undur at-tawdihat al-jaliyah fi syarhil ajurmiyah li Muhammad al-Hashimi. Qauluhu fayatimu bihi ma'ahu kalam. Al-kalam ini annal khabara qala, dalam ta'liq disebutkan annal khabara idza dzukira ma'al mubtada'i la budda an yufida. Bahwasanya khabar apabila disebutkan bersama mubtada maka harus memberi faedah. Fa qauluka zaidun qa'imun mufidun. Maka ucapanmu Zaidun mufid, Zaidun qaimun, Zaid tadi ini kalimat yang mufid, sempurna, memberi faedah. Wa idza wa ifadatuhu zahiratun min ghairi ihtiyajin ila syai'in akhara yubayyinuhu. Faedahnya jelas. Di sini tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang menjelaskan kalimat tersebut. Muhammadun hadirun, cukup. Wa hiya anna nastafadna anna Zaidan qa'imun. Dan yaitu faedahnya apa? Kita mengambil faedah bahwasanya Zaid berdiri dari kalimat Zaidun qa'imun. Nah, kita mengambil faedah darinya apa? Zaid itu berdiri. Walakin ahyanan takunu ifadatuhu ghay takunu ifadatu ghayra zahiratin fatadharu bi syai'in akhar kasifah wasilatul mausul. Akan tapi kadang-kadang faedahnya itu tidak tampak jelas. Maka akan menjadi tampak dengan suatu yang lain. Seperti adanya sifat atau adanya silatul mausul. Seperti kalimat misalul awal. Contoh yang membutuhkan ifadahnya membutuhkan sifat. Wa ilahukum ilahun wahidun. Maka kalau berhenti saja wa ilahukum ilahun dan ilahmu sembahanmu adalah ilah. Titik dalam keadaan ilah hukum mubtada ilahun khobar itu belum sempurna faedahnya. Fa ilahun khobar walakinahu ghairu mufidin ifadatan zahiratan. Ilahun di sini sebagai khobar akan tapi dia tidak memberi faedah yang tampak jelas. Falamma wusifa biwahidin afada, maka tatkala kalimat ilahun ini diberi sifat dengan wahidun, jadilah apa? Jelas. Memberi faedah sempurna. Wa mithalusani, contoh yang kedua, yaitu khobar yang untuk memberi faedah itu butuh silah. Muhammadun alladhi. Muhammad yang. Ini sudah mubtada khobar. Faladhi khobarun walakinnahu ghairu mufidin. Allah di sini sebagai khobar, tapi dia belum mufid. Walakin minal ma'lum, annal ismal mausula yaktaju ila silatin wa'aidin. Akan tapi, sudah perkara yang diketahui bahwasannya isim mausul itu membutuhkan apa? Silah dan a'id. Fa'idha qaddar tasilata afada. Kalau kamu tambahkan, kamu takdirkan silah, maka akan memberi faedah sempurna. Fataqul Muhammadun alladhi qala abuhu, maka kamu katakan Muhammad yang berdiri bapaknya. Muhammadun khobar alladhi Muhammadun mubtada alladhi khobar qama fi'il abuhu fa'il. Jumlah qama abuhu silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab. Ayatnya dhamir ha. Naam. Jadi barakallahu fikum, faedah khobar ini bisa dhahir, tampak jelas langsung, bisa membutuhkan penjelas yang lain seperti sifat ataupun silatul mausul. Muhammadun hadirun i'rabnya seperti Zaidun qa'imun. Qala wa hukmu kullin minal mubtada wal khabari ar-raf'u kama ra'aita. Hukum masing-masing dari mubtada khobar adalah rofa, sebagaimana engkau lihat. Wa hadha rofu imma yakuna bi dhammatin dhahiratin. Dan tanda rofa ini bisa dengan dhammah dhahirah. Kapan itu? Untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Nah. Contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Allahu Rabbuna, i'rabnya lafzul jalalah Allah mubtada dan marfun bil ibtida wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala akhirih li'annahu ism mufrad. Rabbu khabar mubtada marfun bihi. Ya, Rabbu khabar mubtada diwafak dengan mubtada. Wa alamatu rafi dhammah dhahirah ala alba. Wa rabbu mudhaf wa anna dhamirun muttasilun wa bina lasukun fi mahali jarrin bil mudhaf. Wa Muhammadun Nabiyuna, i'rabnya sama. Wa imma yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin lit ta'adzur. Jadi marfu'nya itu dengan dhammah muqaddarah karena ta'adzur seperti pada isim-isim maksur ya. Nahwu Musa Mustafa min Allah. Musa, Nabi Musa adalah nabi pilihan dari Allah. I'rabnya Musa mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'alal alif al-maksurah mana min dhurriyyat ta'adzuru. Mustafa khabaru mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'alal alif al-mahdhufah. Lafdan la khattan. Tanda rufanya dengan dhammah muqaddarah di atas alif yang dibuang secara lafad, tidak secara penulisan. Al-mu'awad anha bitanwin mustofan. Ya. Itu ada alif yang mahdufah secara lafatan. Tapi secara penulisan tidak dibuang. Mana min duriyat ta'adzur minallah jarun wa majrur mut'alliqani bi mustofan. Lianau ismun maf'ul ya'malu amalan fi'li. Mustafa ini isim maf'ul beramal seperti amalan fi'il. Baik. Wa nahwu contoh yang lainnya. Layla fudlan nisa. Layla adalah seutama-utama wanita. Layla mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'ala alif al-maksurah mana min dhurriyyat ta'adzur. Fudla khabar mubtada marfu'un bihi wa 'alamatu rafi'i dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif al-maksurah mana min dhurriyyat ta'adzur. Fudla mudhafun wa an-nisa'i mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Jadi bisa dhammahnya dhahirah, bisa dhammah muqaddarah. Ya imma ayyakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin mana min dhurriyyat thiqal. Kalau ta'adzur tadi untuk isim maksur, kalau sikal untuk apa? Isim manqus. Nahwa al-qadhi wal-ati. Al-qadhi wal-ati. Hakim itu yang dialah yang datang. I'rabnya al-qadhi mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'ala al-ya' mana min dhurriyyat thiqal. Huwa dhamirun dhamir faslin, dhamir fasl ya, tidak ada kedudukan i'rabnya. Dhamir fasl ini untuk membedakan antara khobar dan sifat. Karena kalau tidak ada huwa, akan terkesan al-ati sebagai na'at, bukan sebagai khobar. Al-ati khobarun marfu'un bil-mubtada' wa 'alamatu rafi'i dhammah al-muqaddarah 'ala al-ya' mana min dhurriyyat thiqal. Wa yajuzu an yakuna huwa mubtada'un thaniyan. Mubtada'an thaniyan. Bisa juga huwa ini di'rabnya sebagai mubtada' yang kedua. Al-ati khobaruhu wal jumlatu min al-mubtada' thani wa khobaruhu fi mahalli raf'in khobar mubtada' awwal. Wa rabit ad-dhamir. Rabitnya adalah dhamir. Karena kalau khobar jumlah harus ada rabit. Nah, jadi huwa ini bisa dhamir fasal, bisa mubtada' kedua. Jadi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Wa ima yakuna marfu'an bi harfin minal huruf allati tanubu 'anil dhammah. Dan bisa jadi marfu'nya itu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang menggantikan dhammah. Ada alif, ada wawu. Alif untuk apa? Isim musanna, wawu untuk jam'u mudzakkar salim dan asma'ul khamsah. Contohnya al-mujtahidani faizani. Dua orang yang rajin itu berhasil. Al-mujtahidani i'rabnya apa? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i al-alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Wa nun 'iwadun 'anil tanwin. Faizani khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alamatu rafi'i al-alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna wa nun 'iwadun 'anil tanwin fi mufradihi. Baik, kemudian juga kalau yang jam'u mudzakkar salim seperti apa? Al-mujtahiduna faizuna. Asmaul khamsah. Abuka. Oh, kalau Zaidun huwa abuka. Atau Zaidun abuka. Zaid adalah ayahmu. Nah, khabarnya berupa asmaul khamsah. Qala wala budda fil mubtada'i wal khabari min an yutatabak fil ifradi. An yatatabaka. Saya ulangi. Wala budda fil mubtada wal khabar min an yatatabaka fil ifrad. Dan harus mubtada khabar itu kesesuaian sama dalam sisi ifradnya. Nah, disebutkan dalam ta'liq qala Ubadah fi hasyati 'ala syudur ibn Hisham Mahalul mutabaqati idza kana al-khabaru mushtaqqan aw muawwalan bihi. Sisi kesesuaian adalah apabila khabarnya itu mushtaq atau muawwal bil mushtaq. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul dan tidak sama padanya mudzakkar muannas wa kana rafian li dhamir mubtada. Dan dia merofakan dhamir mubtada. Summa qala wa qalun lam yastawi ila akhiri amma idha stawa fala mutabaqata. Jadi kalau disyaratkan harus sama itu apa? Kalau tidak sama dalam mudzakkar muannas. Karena di sana ada lafad-lafad yang dipakai untuk mudzakkar muannas sama. Inna amma idza stawa la mutabaqata. Adapun kalau sama penggunaannya lafaz mudzakkar muannas maka tidak harus sama. Seperti rajulun saburun wa jarihun wa imra'atun saburun wa jarihun. Ini di antara lafaz-lafaz yang dipakai untuk mudzakkar muannas sabur, jarih. Nah. Wa qauluna ka wa kana rafi'an ila akhiri amma law rafa'a dhahiran nahu hindun hasanan wa shuha. Fala mutabaqata ta'ammal. Intaha. Adapun kalau dia merofakkan isim dhahir. Ya. Hindun hasanun wajhuha. Maka tidak ada kesesuaian. Tidak harus sesama antara hindun dan hasan. Hindun mu'annas, hasanun mudzakkar. Baik. Wattasniyah nahu al-muhammadani qa'imani. والجم والجم إنه المحمدون فائزون وفي التذكير كهذه الأمثلة وفي التأنيس dalam mudzakarnya sama. Jadi harus sama dari siapa tadi? Bilangannya mufrad musana jama dan mudzakar muannasnya. Ta'nis contohnya hindun fa qahindun qaimatun alhindani qaimatani alhindatu qaimatun. Ingat dalam salat tadkir ta'nis tadi kalau apa lam yastawi fihi mudzakkar wal muannas, lafaz yang menjadi khabar itu bukan lafaz yang sama mudzakkar muannas. Kalau sama maka tidak harus disamakan. Nah, seperti tadi sabur. Naam. Ar-rajulu saburun al-mar'atu saburun. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Eropnya bisa dibaca sendiri ya, sama sudah disebutkan tadi. Naktabi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.